Artis yang satu ini juga yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia tuh. Bertalenta, banyak penggemarnya, gaul, cantik, baheno lagi. Asli kelahiran kota Budak Gresik, ada Ramayana, juga ada Republik Tenggo. Wiwi Sagita Nyu. Kasih, meskipun kita terpaut antara waktu, cintaku tetap untukmu. Ngono gak jelek. Dapat bicara suaranya dong, nyanyi bareng-bareng lupa wekan. Mungkin aku terima kasih. Penantianku ini hanya untukmu. Ramayana Lebak Wetan. Wow, Mam. Wow.